bagai air laut yang biru singgah di pantai. Engkau hilang bila air surut, meninggal kesan hanya di mata. Tak terdaya nak menghalang, biar pun retak di jiwa. Sebuah cinta hinggap di ranting rindu. Kesepian ku kesunyian bila kau jauhkan dirimu. Nak ku cari entah di mana, nak ku tanya pada siapa. Cintai dirimu, tak sanggup berpisah sayang. Di sebalik awan, ku intai wajahmu, namun sama dan kelabu. Di kala pun nama, ku seru namamu, namun tetap tidak bertemu. Tak sanggup berpisah sayang.